Wis lumaksana lolonan tindak ing sang nata ing astina Prabu Pandhu Dewanata. Ing mangke gairing repat kono kawan satu nggih Wirasembahana garing Petruk lawan Bagong. Gancang ingkang ampus. Tindak ing sang katong sampun prateng jawining rangkah nagari astina. Ucap kono madyan ing denda catur madya tengah denda dalan satu babat paning tengah ing prapatan ing marga kacel kutak lampeng raksasa ingkang winggih saking nagari ing guwa guru. Thank you. wis tak tampa tur munggah. Tak perpekan ini dari sopo bok sekali geger mati yang ingin bawa itu. Cekan wong titi wang kalau termanik rojo tiraku hanya takut ulawan timbalan yang ada apa iki kan kawai kekeringan lasko ulawan yang wa ta'ala. Waduh, waduh, waduh. Satrio bagus sih kaya tiwan darat, Yoko. Oh, moro coba tak takonane kok. Satrio Manegus. Kalau di sana butuh pangrepek pangku manurusan di lorong dia masuk pot sini ayo ngaku ngaku ngaku ayo leon nang yoku sa cemas sama sem ko cemas sama sem ko ya kepada bidangan wanyar ngaku gus ngaku wajar kah orang gelem kondem mung sama sem kok yang ngomong mbak menowol wajar yang mut mutan inten jiglok sokolambe kok lawong sambian letakon ora genah. Takon kali satria ini kurang kudu nganggo laras sing gending wileting irama. Ora coba takon ana kok. Hayo ayo kowe ngaku wayang masnya sapa ngendi jenengmu sapa aja mbacut iki alas kawat yen nganti kowe mbacut mengkondak dipangan buta. Oeng kowe ora kena bacut, oeng yen bacut dipangan buta. Marang aku jenengmu sapa manjeng jroning wana dri. Mana kisik? Jeneng kamu siapa? Ngaku wa? Ngaku wa? Jeneng kamu siapa? Ayo ayo kowe ngaku wa. Jeneng kamu siapa? Ayo ngaku wa. Ngaku wa. Ngaku wa. Reng reng. Apa? Mbok kae tok parang itu reng. Ora nyono lah kok ndoro kepethuk wong dodol banyak ning tengah dalan. Tak maju ya, Le. Maju. Enak apa wong urip ning alam alam dunya. Ha ha ha! Iki bangsane apa kok? Iki bangsane apa kok? Anak cilik merengil. Nganggu betul-betul abang kok. Iki apa kok? Iki apa bangsane coro? Iki apa kok? Kaya ngono kuwi ndon kuwi wis tawane kok. Kaya-kaya kayat juga. Tok cakil. Nyengingis. Aneng wong teko digeguyu. Jajilanat. Loh. Bongo kok. Wow, ambak kaya ngoten niku nek pun metu bongole pun. Lewe demen wedi kok niku. Angger pun metu bongole ampun sampean lewe demen wedi niku. Ayo, nyengis. Pak ungkal ki arep tak sabete gulumu. Waduh, waduh. Ngarani aku cakil kok. Sing cakil sing endi kok? Sing cakil sing endi kok? Ora-ora cakile. Lho tak duwe cakil iki lho. Waduh. Iki. Ora ngajar ana wong siung diotak-otak anggo tekan nggo Pak Telek parat. Kowe sapa? Nala Gareng. Wah, Nala Gareng. Ya. Kowe munia ya Reng. Kowe munia ya Reng. Iki nek muni ning nggon nguwit kae ya kok. Oh, nek niku ra Gareng pung. Lah niki Gareng wayang kok. Ya, kurang ajar. Konangan adikku Petro dadi awu kowe. Nyang ndi kae, Kok? Aja ngundang adine. Adine saya edan mulih tinimbang niku. Apa iya, Kok? Nggih. Mila ngantos-atos, Tru. Apa, Deng? Lho. Petro buta cakil. Weh, tak titeni anggere ndoro tindak kok ning tengah dalan petro cakil. Sik, tak walikne sarung sik, Reng. Ya, walikna. Ben, tak tutuk nih kentongan. Ben, kebel-begen kupingi buta cakil. Ya, masa budua. Iki apa iki kok? Dawu meniki apa kok? Kok dawu meniki apa ini? Gila yo. Cici aku. Delak. Iki apa, Kak? Iki apa, Kak? Lah kok dawu gilik kemene iki apa iki, Kak? Iki gila aku, cici aku. Delak. Ora ngajar. Ana wong teko kok irung diulek-ulek. Urung mangsaku buta cakil kok ngedak-dakke lho. Eneng wong teko kok miringis. Iki apa iki? Iki apa? Enggawa dawu men iki apa iki? Gila aku cici, delok. Apa aneh wong cici kok ngemat kayak era gue? Ayo mana ya? Wah, iki ya pangal kak. Wow, ada ni gue dani malah pun dadi kok. Ni gue sing salah mandore urung rampung di tok gue. Lo, wow, ciwo. Yo aku le, bila ceng pak de? Selamat. Yang tak pundi, ayo netepi dawuh nderek lurah. Oh alah, wow. Ning apa? Napa mboten mireng kabar to? Kabar apa? Bagong rak tilar. Loh. Bagong. Nggih. Wah. Kok kapan? Oh, pun ajeng pekawan dasa dintene njing-njing santen. Aduh. Ah, lepas soparane jemboro kubur. Ah, duh. Ora ngono, ora kabar-kabar nyang aku to le. Lah wong badhe ngabari Siwa mboten ngetas alamate. Oh, wis. Alamat iku jane gampang. Kepada YTH Pak Ditogok Tanah Sabrang wis tekan. Oh, ngeten Pak Di. Iya. Loro apa? Jane iki mung sepele kok, Pak De. Oh, mung klilipen. Loh. Oh, klilipen kok mati. Nggih, klilipen nusuk. Oh, ora genah kuwi. Wong klilipen kok usuk. Oh, Pak De, pripun? Ya wis, ya witikno wong mati kuwi ya mati, ya sandangane wong urip, wong kuwi lakon umum. Ora kena digondhol, digedhong ana dikuncan ana wis wancine. Mati ya wis ora iso digondhol. Le, mergo mati kuwi wis kodrat ilahi. Inggih, Pak De. Hooh. Wis ya wis tentremno pikiranmu, selehno rasamu ya, Le. Disesuwun karo Gusti muga-muga arwahe kuwi tinampa nang kersaning Gusti ya, Le. Inggih, Pak De. Yo, seneng ragat apa urung? Ragat kangge napa? Nggo petang puluhan kuwi lho. Oh, Pak De, sampean pirsa piyambak. Anggenipun sura ngenten iki pun sendhet. Mboten gegrayangan. Wah. Mula ya aja mung metro wae golek sampean. Nggih, Pak De. Ono mung metro ngono, jaga golek mung metro kaliren bojomu. Golek sampean apa nukang batu apa? Pola den tukang. Po, gawe suling ya sak karepe sampean ngene kene kok. Kabeh iki mung waton murakapi kuwi apik wae. Inggih, Pak De. Tenan, golek sampean. Wong obong botong. Inggih. Ya, tak kei ragat iki lho nang di 10.000. Wong kawan dasanan kok mung sedasa to wae. Nek kurang wis nyolok tambahi 20. Dadi 30 ya. Matur nuwun, Pak De. Aku ora iso tilirono lagi tugas iki ya, Le. So enek rampung tugas. Wah, tak ngono saka ngomah ya, Le. Oh, ora ya roh aku tak mati gak kepiye to, Kong? Kong. Ya ora ketang nalika urip iki pijer kerah. Aning nek mati ngono kuwi aku ya melu lara-lara. Ora nyono. Weh, lagi ro iki tangise aku. Bareng nangis kok saya ombo. Eh, Pak Dik, wes. wis ora usah dipikir ya. Wis sakno wong karepe. Sing gawe urip iki dicepet semene. Inggih, Pak De. Metu yo nang jero kok sumuke ra jamak. Coba aku tak malik sadung kan. Aku arep metu. Ini metu wong ini le. Dandang apa salah duku cili-cili aku jane ya wis tanggap kok ping batin. Oh wis sida 30 mamprung. Lah, Pak Gedhe. Iya. Slamet Pak De. Slamet. Ya kaya wong gila ta Pak De. Oh, serasa takon lho wis ora penting kok takon. Takon ya sing penting-penting. Ini apa ta Pak De? Oh, salah rembukan. Ada kayak wong wegah ni deh. Aku wis mbaten kok. Mesti kapusan aku tenan. Lih, ngudah ada siapa ta Pak De? Ngudah jare mati. Lih, sing ngomong siapa? Petro, aku jare mati petang puluh dina sesuk sore. Aku ya urip nu patek ya. Aku mesti tanggap aku wis. Wis aksine wong njaluk ya sing ngono kuwi. Lupute pepaten ya. Bojone mbayi wis. Wis lumrah kuwi. Nek ora kuwi ya terus sokongan. Wah ngono kuwi ya aku wis tito ngono kuwi. Tukon obat ngono kuwi wis aku wis hafal kuwi. Mula ya sewegah nemoni ya nek ngono kuwi. Lah ning apa ta Pak De? Wong aku udah mati kok dipatek iki lho. Kowe iki kilangan apa? Ayo 30.000 tak kake Petro, nggo 40-an kowe ro. Eh Petro iki pancen dengkule mlecet tak. Kene aku jaluk Bagong ya gawe wirang wong dipateki ya malah metu. Lah wong aku ora kencan tok ya. Sida konangan. Wis kono nggal wis pang. Pangan ngono wong loro. Tak kira dru iso aja samar. Kunane wong dodol plentokno wetengmu. Dadine wong dodol kae engko jajan ning kono wis sak katokmu. Wis kok teko dok terus kok nyandak apa rambak apa. Apa tempe keripik sak arepmu ning ya kuwi mung 350 keliwat saka semono ya wis kuwi kono do iurana dhewe marga ya jatahmu mung semono kuwi ya ewadine nek arep njukuk limpo ya wis keneng wis aton bayar dhewe tah kene ane komando lawan konjati Satria Gus manek-manek arep takon lawan kuwi Gus. Satria sing ngendi sapa kang dadi aran? Tos mak bathok mata mloro ora ndedeluk. Jenenge ingsun sawijining Nalindra Hayu Sira. Nyenyamah marang jenenge ingsun. Manawa sira takon marang jenenge ingsun balik genti pitakon. Ngendi dhangkamu sapa prajekamu? Waduh! lu mau kesasar basa ning parat. Tambuh marang aku mburi sono matian ning keraton Gowakara kaset ingkang sinuwun Prabu Kurawangsa. Haran gedhe ya kala gandrung mangu. Haran gedhe ya kala gandrung mangu. Kala gandrung mangu. Ya kala gendiri penjalin. Gendiri penjalin cengkang Puspanala. Cengkang Puspanala. Ya barat laut. Ya barat laut. Ya Ditya kala lintring maya. Wah, jenenge kok akeh men. Adate ya mung kelancang mimis ngene. Ya wis arep akeh ya cakil, wis pokoke cakil kuwi. Nadyan kuwi sapa? Narendra Ngastina sejulukku Prabu Pandhu Dewanata. Pandhu Dewanata. Iya Prabu Gandawaktra. Prabu Gandawaktra. Sing ana tengah? Nala Gareng. Sing dhuwur? Petra. Sing mburi? Sing mburi Bokong. Loh, kowe kuwi ta? Lah aku ta, aku Bagong aku. Nasak barisane rasa sarep lumaku menyang endi? Ayo tambuh marang wadine nglaku mara semingkira bakal tak agem liwat. Ora kena bacut kudu bali. Awih bacut ora weh ngurudo paripeksa. Ora weruh kawar kenteng. Ora nono awur-awuran janur kuning. Ndas butuh patin cepopo. Ndak sampar ndak sandung rambut ngubit podo ndak pagas curiga. Buto nantoro toto. Indriyakta soro naruto tawono kono narkono Wani karaku. Opo kang ndak wedin. Kaji gede dhuwur. Kurang gede moro kemulo mega. Kurang dhuwur anci-anci ohal doko. Kaji suki coba montro. Intron jerangit. Orang nono watak ing narindra meguri marang batang ing raksasa. Arep dalaiko. Dasar yaksa kaporo songko. Oleh nop pangramuk lakon tatat muda ambrol dadamu. Oh, Kinriyakta Sara Naruto Pong Pawono Pono Margono Sandrono Anwarayan Ponto Hayriti Amakulingan Limo Om Ielalta Lareno Hadi, Lareno pun kakang kang bakahan renggulangi. Rejo Satrio, ono paran sopo jenengmu. Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Setya Kala Buntet. Elakno kan Hadi ku. Moro maju. Konangan kalau berarti gelundungi memet diling aku. Sirah kaya taman gandhen wesi parat moro maju legening atiku aja sumar ora ngerti kridaning buta adon tak balang bedomo cidak ndak saut tak sawirake budak nggo girik beto kuwasamu ha Fuck! mentang kandewo tepio pintolo rinok mikedeng kaya kayu kumuning dipeng caca serura rara manjing pakekesaning kang darat prateng lancaran kumilat panatan katon takon karo aku aranku Petruk kowe sapa aku Jetya Kala Muntru Medura kowe jenenge kok petalon kowe Muntru Medura iya kowe aja sembrono karo aku abak kaya ngene galak lho tak omong. Apa iya? Ora percaya. Arep nonton galakku apa? Tak uncali apa, Kang? Jangkrik. Wah. Padake cocak. Wong mangap kok ning ngarepe wong. Mbok aja ninggal kasusilan nek mangap iku kudu ditutupi. Cara gue nek makap ora kena ditutupi ndak nyuda kesehatan. Neng ono ya wis mangap neh. Kok pahit. Iki awan uncali mbako. Wah. Wong lokor kok diuncali mbako. Nah, sing kari dhewe tak uncali bendho. Ana wong limang apa kamban. Ben ora suwek cangkeme arep rebutan. Ayo endi sing arep mbilane? Maju legane ati. Wah, lah kancaku kok mati. Nyono kang caket mung mati kiraka mboten mati kula ingkang belani kiraka hanya Prabu Manuk diwana ta ayo belakno patine kancaku we cakile isih urip mau urung mati to geng urip tidak baleni cara kuna to cakile sajake mati keri cepet tak sumbar konangan klan ditiokol dan rumah kelekon langga curi kamra dan lusus putri Pajaring purnaming degong sampun dumugi pejah sangya para raksasa ingkang saking nagari Guwagra. Bangke rebah mblasah jerbabah kasulayah kaya glagah kapidhake gajah. Ingkang taksih gesang lumonjong mimis pelayune. Celak gua mlebu gua celak gurumbul nusuk gurumbul celak jurang jegur jurang. Ing pengajap hayu nganti pinanggih dateng Sang Katong. Sapa jeng raksasa laju tindak ing Sang Prabu Pandhu. Ingkang sinanjata liring enggal prateng madyaning wana madhepi sumusul ingkang raka Prabu Basudewa. Wirandungan tindaknya candrane yayah teksaka dene dak petite arepat puno kawan datang kantun miring dateng tindaking Sang Katong. Sinigek ingkang ngandha lampah nengno ingkang kinucap. Ing mangke datang kaya kang ana jroning kedaton nagari Mandura. Sang Ratu Dewi Amirah pinarak lenggah. Anampi dateng rawuhipun ingkang Rakanata Prabu Basudewa. Labet dangu tan pinanggih pesemone kaya wong lara wudu. Sambeting kondo anenggih menika ingkang ana jero kedaton negari Mandura katingalindah rerengganing kedaton ing taman kataneman sekarang kang amonco warni samya jinembangan. Yen pinuju mekar kembangé tarup kembang putih. Kasalan kembang biru ana tetunggulé kembang kang apunas kuning. Kembang abang tarupangé kembangan dadus mawana wungu. Kadhasaran subur ing godhongan kang ijo royo-royo akarya sengseme kang samya umyat. Madyal ning taman wonten bot arawi. Kat nganti ngawening Kunang Tirta keh mino kang mato yana madyaning sendang. Lamun Surya mangrangsang wayah hanyoroti mino kang ana madyaning Balumbang yen Candrapati kalecep Yayah Kartika asile pernah. Kangging lumut ingkang kintering warih lembak-lembak Candra kaya mendhung angen danu kasrang maruta mundur. Lunging gadung kang malengkung ngambabar sekar. Mangambar gandaning sekar. Maweh sengseme kang samya mapan ana jroning kedhaton. Sekar budak ingkang anjrah dumawah ing siti yen Candra kaya nila lawan pakujo kang sinebaraken. Nanto ingkang ngrenggani madyaning kedhaton nggih menika Sang Ratu. Ya Sang Prameswari garwaning Prabu Basudewa. Wanudya saking pertapan Banjar Patoman atmajaning Sang Reksi Maira. Hasesilih Dewi Amirah ya Dewi Maerah. Lenggahing Sang Prameswari ing mangke anampi dhateng rawuhipun ingkang Rama Nata Prabu Basudewa ingkang mrejuk tanpa arep. panggaling noto wontening araratu ing sajroning praja mirising tias prawatu wandawa saproja mandura ta dia surnalongso asrahing patara ciptaning waradaya mohong minta pangaksama ma re Bathara Luhung Pinaringana Pajar Sakuntur paduka ingkang sinuwun. Garwa paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepadha paduka ingkang sinuwun. Yai Ratu, wos ingsun tampa banget panarimaningpun kakang Yai Ratu ngaturake pangabekti. Pangestuning pun kakang tumrapo marang Yai Ratu. Kawula meninggi kacap dongeng ngasta kekalih kapundi wonten staka mugi dasa jimat paripih. Saking petang kula dereng dangu anggen paduka tedhak saking negari. Parandene paduka ingkang sinuwun sampun keparang kundur anget daton. Daya-daya ingkang garwa cemadong dawuh menggah kados pundi anggen paduka tedhak cangkrama apasang grogol wonten medyaning wana madegi menapa sampun angsal damel menapa dereng sinuwun parang ingkang garwa cemadong dawuh Yai Ratu mesti wae Yai Ratu tumambuh kelawan pun kakang. Ing atasipun kakang durung sawetara suwi jengkar saka praja. Dina iki wis kundur anget aton. Yayi. Satemene kunduripun kakang iki adapun nilapake Yayi Hugra Sena lawan kabeh para wadya. Ingkang padha miring mring madyaning wana. Nalika pun kakang jengkar saka pagrogolan durung ana katon wadya ingkang hangaturake kunarepaning burun nanging sebab apa dinipun kakang kaselak kundur ora ana liya pun kakang datan bisa pisah sari melawan Yayi Ratu. Amung tansah gemawang ana ing sawanganing manik hangrem ana ing penggalianing pun kakang. Oh Yayi, upama Yayi Ratu iku katon wujuding boga kaya bakal ndak untal-untal. Mulawet kang saka iku Yayi Ratu. Kunduring pun kakang nuduhake kasok ing katresnan. Ingkang yakti datan bisa ilang salawasipun kakang tumitah ana ngarja padha. Batuk-batuk. Kula nuwun inggih. Kula inggih saged angraosaken sepinten awrating penggalih paduka nilaraken dhateng Purnamirah. Namung kenging menapa nalika semanten kula badhe nderek paduka mboten marengaken. Akan dipawadan karana kula ambobot menika. Ing mangka nyatanipun nadyan kula menika sampun waja. Nanging kula tasih nuwun inggih kiyat nderekaken paduka malebet wonten madyaning wana. Nanging katone ora prayoga ing ngatasi Yayi Ratu iku waja bakal nderek menyang alas. Mulai ngengkalah kudu pun kakang, yen pun kakang kangen kelawan Yayi Ratu, pun kakang kang kudu kundur mring madyaning praja. Mulawet kang saka iku Yayi, kaya nduluru jak cempaluk kang dadi rasaning pun kakang kepingin sare sakalian kelawan Yayi Ratu. Bebasan wastra lumiyan lawan pun kakang ana madyaning kandhel gading. Oh Yayi, gumawang kembang pudhak ingkang ana ing sak nduwuring kajang mestaka. Lamun pun kakang kenggondo ajeneng Malak. Pangrasane pun kakang ya mung kelawan Yayi Ratu ingkang pantes hangunglum kembang pudhak ingkang mapan ana ing sanduring kacang mestok. Eh Yayi, hayo kesuwen morayo denagi. Derek no pun kakang kepingin bakal hang lunasi curiga ingkang wesuwe datan miyos saka jroning rangka. Landheping gegaman Yayi Ratu jumi bakal nyemurupi. Pangrasaning pun kakang hojo to sing kasudhukake marang sipat mungsuh sanadyan gunung jugruk segara wasat. Nanging gaman iku mau landhepi kudu nganggo diopeni. Awit gaman kang tanpa diresiki ya tegis tanpa ngajeni marang kahananing gaman. Mula Yayi, bebarengan pun kakang ayuh manjing kanthil gading. Pun kakang tumuli bakal hanyuno suriga kang manjing merongko morengga tumuli warang ono Yayi. Kiat angampah Prabu Basudewa. Sakloh gendeng astani puningkeng garwa kakanti malebet manjing ing kantil gading. Wanganing sutra ingkang lumurup madyaning tilamsari. Wis katinggal kajang mestaka. Ingkang petak mempuak yayah kabuk den musoni mesem ing wardaya sang Prabu Basudewa. Mulat sang ratu Dewi Amirah dalanipun wekaja nalika mangke hanya njoto liring kelawan ingkang neraka. Tembuk ing panandeng netra tumanem ana jroning batin temah hamba baraken biraining Sang Prabu kelawan Sang Ratu. Pinondong Dewi Amira linelo-lelo rinungrum-rumrum kelawan Sang Nata Prabu Basudewa. Kuping mangke sembelih ana ing Tilamsari. Datak sakoleng mangke kakanthi sare sesarengan. Punang curiga ingkang wis manjing murangka kaunus saking madyaning sasana. Daya-daya sinangsangaken wonten madyaning paperman. Mulat gebyaring punang curiga. Sang Ratu Dewi Amira saklo gianyandak punang curiga siningetaken dateng papan ingkang tan malela dening sipat manungso. Sasamunipun sare Sang Prabu Basudewa punang asto kawularaken mulat Sang Ratu biyo abantal dateng lengening Sang Nata Prabu Basudewa. Enggaling karyos ing mangke wis hangwini panca Sang Prabu Basudewa. Dangune hamini panca ngantos kapiarsa sawung kang kaluruh sesautan. Parandining mangke datang saged sare Sang Prabu Basudewa. Amung nuruti dateng bramaning kakung ingkang wis kadayan marang kabiraen. Dipi wis lungkrah sayraning Sang Katok. Luruping sutra dia tinutupaken malih. Mbah dadine kang ana madyaning Tilamsari. Mangke datang kinucap Sang Katong anggen yang wini panca ingkang garwa candrane kaya bermara hanesep-nesep sari sinigeg ing mangke nggih Raden Arya Prabu awrateng jejiban ingkang wis pinasran ingkang neraka kineng hangreksa dhateng goreh tentrem ing praja mila datan mokal nadyan ta ing wanci ratri datan saged sare Sang Hyang Prabu lon-lon anggenya tindak hanyelaki dhateng tepining paperman. Boten jejiban kang wis pinasrahake marang aku saka wastaning Koko Prabu Basudewa. Ya saka abote jejiban ora aneh lamun to aku kudu tansah ngreksa marang kayiwananing praja. Bebasan wanci dudu wanci. Aku kudu amung tansah anubengi ing kanan kiringing. Talatah mudune anubengi marang kanan kiringing kedaton mbok menawa yang mana apa-apa yang mau kandek dan kulumaku jalaran pungun-pungun kepungu suara kaya dini wong dedungeng nanging ana yang dedungeng kang tak mirengake saka sak jabaning kedaton lamun to micara lanang persasat jalu satuhu yang micara putri datan montor-montor sipating lanang kok rada kurang kepenak rasane ngatiku kepengen bakal nyumurupi jroning kedaton mandur weh ladalah grahita kang tak tampa lamun to ndak turuti ateges aku siolak kelawan batinku nggorowi kelawan rasaku ora teges aku cuman roko merak ing kasusilan ning gegandengan abet nopo jijiban tumuli bakal ndak tonton ono kahanan opo jeneng kedaton mandur. Thank you. Katon Sang Haryo Prabu kadurut asih lawan Sang Katon gumriting kori saged anggigah dateng Sang Prabu Genyo Asari sakwagya nganti ingkang garwa miyos saking papermat kagiyat Sang Haryo Prabu dumi wununga dateng kangaraka Prabu Basudewa. Sepinten sedaya kelepatan lan sepinten agenging dedosan kula. Mugi Koko Prabu tansah ngluberna pangaksani. Dene Ripaduka Cumantaka kumawantun malebet dhateng kedaton ingkang tanpa tinimbalan. Yayi Ratu, nuwun kula. Sawetara rada pangling. Sopo iki? Pil. Menapa Koko Prabu mboten nenget bilih menika kadang paduka? Inggih Yayi Arya Prabu. Wah, Yayi. Yayi Arya Prabu winantur harjo sowanmu, Yayi. Kawula nuwun, nuwun inggih pangestu paduka Koko Prabu lulus harjo sowanmu. Ayo kurang pamengku sawetara pun kakang. Datang dawuh karono pun kakang rada pangling awit katemben saka madyane ngalas lan katemben wungu sare nganti durung permana mespadake kawula nun turun inggih Koko Prabu kados mboten dados menapa namung kegiatan raos sing manah ri paduka Ponario Prabu nalika kula hanangelang sajroning kedaton mireng wonten semanten ingkang dumeling sarang kula malebet jebul Koko Prabu sakalian kang mbok rumaos nuwun manah kula saha kula mboten mangertos bilih Koko Prabu sampun kundur dhateng praja miyos pundi Koko Prabu pun kakang ya miyos kori ngarep mboten pinanggih kalian ingkang rayi mbok menawa siadi katemben nganglang ora kepanggih lawan pun kakang. Koko Prabu, ri paduka namung badhe anglenggahaken peranatan ingkang wonten negari Mandura. Iya, Bi. Nalika Koko Prabu Jengkar saking Praja dawuh dumateng ingkang rayi. Goreh dalah tentreming Praja dipun pasrahaken pun Arya Prabu. Malah ageng kapitadosan paduka dumateng kula. Kawiyos wijiling pangandika pangwaos negari kapasrahaken dateng pun Arya Prabu. Salaminipun paduka lenggah wonten madyaning wana madeki. Namung irameng manah kula Koko Prabu. Menapa to sababipun? Ingatasipun paduka menika kundur. Sepisan mboten paring kepoyan. Kaping kalih mboten dawuh dumateng ripaduka pun Arya Prabu. Lajeng wonten pundi menggah dununging sabda Brahmana Raja. Ing mangka pangandikaning nata menika mboten kenging wolawani. Parandene kenging kula ibaratakeun gajah ngidak rapah palangamangan tandur. Duh Koko Prabu, Koko Prabu. Proseset aji godhong jati aking jiwanipun pun Arya Prabu. Menawi ngaten anggen paduka pitados dhateng pun Arya Prabu namung dumunung wonten tata gelar. Ing batos paduka namung tasamaipun dumateng kridhanipun pun Arya Prabu. Lalu kula mekaten Koko Prabu lajeng pedah menapa dhatak paduka paring dawuh supados kula ngreksa dhateng kawontran negari Mandura. Yai, kawula nuwun wonten ajeng. Kembang sing wis layu kuwi ora perlu dirunci. Ya arep ngrawit oleh mung runci nanging tundone bakal gugur sebab wis ora pantes kembang kang wis layu dadak dirunci. Semono uga tumrap aturing yai marang pun kakang. Babar pisan pun kakang ora ana pangrasa maido marang kahananing Yayi Harya Prabu. Pun kakang hanetepi marang sabda Brahmana Raja. Nanging sawise mengkono Yayi, marata tumuli pikiran. Ing atasipun kakang iku sawetara mapan ana madyaning alas. Pisah kelawan garwa sawetara lama. Marata tumuli nggal tepakno marang Yayi Harya Prabu pribadi. Lamun to siadi pinuju kundur saka madyaning tedhak. Pangrasaning pun kadang ora dadak siadi iku. Ceculuk lawan kabeh para wadya kang ana ing kumbina. Mestine tumuli nggal pinanggih kelawan garwa. Semono uga pun kakang Yayi. Ya labet pun kakang tan kuwat angampah kapangipun kakang satemah pun kakang anglangkai marang pangwasaning siadi. Ketitik pun kakang datan pepoyan. Ketitik pun kakang datan pepoyan. Banjur jumuju kedhaton pinanggih Yayi Ratu Wamira. Ingkang mangkono pun kakang ngrumangsani luput nanging mung sedhithik luputaning pun kakang. Siadi ingkang wajib tansah hangaturake panaksama kunjuk marang pun kakang. Wola, mboten ngapun Koko Prabu. Narendra menika kedah ngreksa dhateng kaluhuranipun. Paduka menika benten kalian tiang pidak pedaraan. Menawi tiang pidak pedaraan lakarem katen kawontenanipun namung bi gandeng Narendra winengku ing pernetan mestenipun boten mengkaten tumindakipun. Wis to di ora perlu. Iki rak barang sepele lamun to dirembuk ora becik kedadiane. Ayi betul sepele Koko Prabu. Margi menika bab ngreksa dhateng kapribaden. Ngreksa dhateng regining jiwa. Lah menawi ngantos mekaten kawontenanipun ateges mboten wonten ajinipun Arya Prabu wonten nadering katon Mandura. Sing ora ngejeni iki sapa? Wis to. Iki rak garwaning pun kakang. Iki garwaning pun kakang Yayi. Iki dudu sapa-sapa, dudu bedangan, dudu pacangan nanging garwa resmi. Mara coba ana walang sangkere apa tumrap pun kakang pinanggih lawar garwa. Lakare boten wonten walaripun namung ing bab reh pernatan kedahipun Koko Prabu paring dawuh dumateng pun Arya Prabu dados mboten dadosaken kejoting manah kula. Arya Prabu. Arya Prabu iki karo Basudewa tuwa ndi? Sepuh Koko Prabu. Gene yo. yen kowe ngrumangsani ketemu nom. Kowe kok mejangan ndukur kaya kiai karo muridé. Upamane pinter kowe harak kowe sing tuwine sudah dadi ratu nang Mandura. Bab sing ora dirembug dadak kok dawa-dawa teges kuwi mung golek dadakan nafsu nipun kakang. Arya Prabu. Kowe ora perlu mejang karo Pasudewa. Sing don kasusilan ora mung kowe, sing don pernatan ora mung kowe. Nadyan to Basdewa ngerti nyang pernatan. Kene yo ing ngatasé aku ketemu karo garwaku. Semune kowe ora lila nek ngono. Ndak yo marang tak senengi dhewe Arya Prabu. Mung tak rodo iki mung tak cocokan mawi ngawangis wong cocokan kone mati wong netron di angung daran diri tep ngotok prok dimukus atone lo kadang redha kang ora pantes diajeni. Waduh, Koko Prabu, Koko Prabu. Nuwun sewu saya nracak pangandikane Koko Prabu, kemawon nyebut marang aku kini ra aku tresno mbayu. Ora pantes wicara kang kaya mangkono. Kewedal sengkol ati ning Malendra kang sinembah wong sang raja. Kakang Basudewa telo lamun to Kang Prabu dateng ngajeni babar pisan kon meniki Prabu. Nadyanto sira ingkang mengku praja Mandrewa dene. Aku amung ngugemi marang pranatan kang ana, ngestokake marang parintahing ratu kang wis kadhawuhake. Nalika aku tampa dawuh dudu Basudewa sing dawuh aring ratu Mandura ingkang paring dawuh kon meniki Prabu. Ingkang mangkono petelo lamun to Kang Prabu njajal marang adilan aku, mara nyok tampal tanganku Kakang Prabu. Arya Prabu, Arya Prabu. wantu ning mudha keras budi kurang titi waduk wani kurang duga dicekeli panguwasa njur gembelo mestakane wani kelawan wong tuwa. Oh iya kawula dami sapa kang miwiti wingi mlebu curiga Harsa Merjaya kelawan pun kakang gentinya siungku tampan nono hari ini. Tego kelawan aku. Wah, adalah selama aku dadi kadangi muda katemben iki nonton kurang ning Koko Prabu. Bareng wis muntakan musane banjur nangis siyung sagedhang mas gedene. Lho. Walah wis saya katon candal ning Koko Prabu. Wah, adalah yayi grosen napa kekang semusul kawan kowe ya. Darunanipun dene Paduka Wentala Midana dhateng Yaya Arya Prabu. Kala-kala ya kudu diajar mengkono. Marga yen ora kanggo di ajar mengkono ndak saya ngucak pakartine Arya Prabu. Namung ngeto bile menika kadang Paduka. Upamanipun kakang ora eling wis mati mau-mau Arya Prabu. Wis Yayi Ratu ora perlu mikir kan. Tumandanging Si Arya Prabu marayu ingga manjinging paperman maneh. Pun kakang bubar bondo yudo krasa lungkrah. Ayo Yayi. Enggal dinutukake bakal enggal ngesokake kapanipun kakang manjing jroning kantil gading. Urung rampung gone padha marangi curiga. Ayo Yayi. Pindro wang siting kakung karagan anjrah sabdaning soto kakuluruk hasauran wong samono paneh rahimo me sumirat wetan soroting haruna lir netraning sarira po. Nalika samono kalampahan Prabu Basudewa, ayun-ayunan yudha tanding lawan Sang Hariya Prabu. Muntaping kanepsen Prabu Basudewa biangise siyung sagedhang emas gedhene. Onang kana ginigit pemahanjer babah Sang Hariya Prabu. Sanajan to ketaman sakit parandene, saged lumajar senging lebeting kedhaton ingkang sinanjata liring. Para sok sumusul ingkang rayi kang katilar wonten nadyan ing wana madhepi. Sapungkuring Sang Hariya Prabu, Prabu Basudewa ingkang wis kabondo dhateng diwaning asmara. Temanggendeng kang rayi malih manjing jroning tilamsari. Hang lajengake lampah Prabu Basudewa. Mbuh dedongenge kang sah banjur. Sini gek ingkang samya karon sih aning madyan ing paperman nengno ingkang kawus ing mangke dateng kaya kang ana madyan ing wana madheki langgah madyan ing pagrogolan sanata Prabu Basudewa anampi dateng rawuhipun ingkang rayinata ing astina Prabu Pandhu Dewanata Cirandra Panyayah nyoti nari kromo. Warnane ingkang halasta wana madheki ya kenging sinebat wana tribasara milo awas to tri basara tri telu basara bebaya. Sayekti madyane ngono taksih bebaya, wonten bebaya tigang perkawis. Ingkang sepisan kataing satu kewan kang maksih galak turta karo mangsa jalma manungsa. Kaping kali madyane ngono pinangka papan ing gendruwet tecekan medhi lilu banaspati genjong warudaya mklek-mklek balung atandhak. Kaping tiga madyane ngono asring pinangka pacak barisaning raksasa. Raksasa gong renang rembuyung akare wingiting papan. Katengah sepi kahanane mengkapiar songalesti moga ngalih kelawan malih bagi nglutung. Pangampreting dipanggo pambaunging sutrajat. Tengahing wono wonten wewangunan. Ingkang saklangkung edi. Lah menika ta papaning pagrogolan ingkang yasa Prabu Basudewa. Gumelar ing pagrogolan madya ingkang ledha anupadi buron wono. Sami ngadhep dhateng Prabu Basudewa ingkang den pandhikani dening Raden Ugrasena. Sawetawis lenggahing sang katong ing mangke kedadak hanampi rawuhipun ingkang rayi. Narendra ing astina lenggih Prabu Pandhu Dewanata. Dumrajak tanpa laraban kagiyat sang katong dianampi dhateng rawuhipun ingkang rayi ingkang sampun kahiringaken tepat puno kawan catur. Yahning taloko kadi langit. Mandang tanpa sulan upamane ko wintang tuliwa kusumo yo sumawur lumrang dan secara jolo Yayah Ron Langking nyenyadang tumuruning riris satemah kejalan ing mangsa labuh asreping penggalih ingsun karana karawan kelawan kadang ingsun. Yayi Prabu ing Astina sarawuh paduka ana madyan ning alas pun kakang ngaturake pambagya panakrama. Yayi kula nuwun inggih Koko Prabu. Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Koko Prabu. Wangsul dari paduka ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Iya Yayi Prabu. Wosing sun tompo kanthi gembiraning penggalih paduka Yayi Prabu maringake pangabekti kelawan pun kakang. Kaprayogake anggon paduka lenggah Yayi. Kula nuwun inggih Koko Prabu kados mboten kirang prayogi. Wah, atawah ponokawan ya padha nderek. Wah, Semar nawa gareng petuk lawan Bagong padha rarjo. Anyar lujeng, lujeng, lujeng, lujeng. Ora neh ora mokal ponokawan kuwi manjing ana madyane ngalas pancen jero alas kene iki hawane sumuk. Wah, Petruk njur ngliga salira. Demenake awake Petruk. Nyun inggih. Nyun pangapunten kangge ngreksa dhateng kesarasan. Tinimbang semaput. Warek kok semaput. Hanya krono warak kuwi malah semaput. Koko Prabu beripo duko ngaturaken para harjan mugi kunjuk. Iya Yayi Ugrasena sing sun tampa pangestuning pun kakang tumrapo marang Yayi. Nulinggih sanget anggen kawula mundi. Kakang Semar nolo garing Petruk Bagong podo kepenakno. Nulinggih. Semengko pengawak bojro pesemoni kaya warastra kang lumepas saka kendenging langkap. Paduka Yayi Prabu rawuh mring madyaning wana lan uga mireng lamun pun kakang ana madyaning wana. Yayi, daya-daya pun kakang nyuwun katerangan mungguh apa kang dadi wigatine. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Suwanipun ingkang rayi ngastina marak ngarsa paduka Koko Prabu. Kajawi kula ngaturaken pangabekti ingkang wigatos. Para paduka sampun sawetawis dangu. Mboten saged jagung kalian paduka Koko Prabu rumaos kapang raos sing manah. La kalah. Yayi Prabu, kadhangipun kakang iki ndak ndak tresnan. Ora aneh lan ora mokal mun to paduka kapang lawan pun kakang karana pancen ya wis padha sawetara ora embal wacana. Kawula nuwun inggih. Dene anggen kula mireng paduka lenggah wonten nadyaning wana. Lantaran saking Pepatih Ngastina Yai Patih Gandamana. Nalika sowan dhateng Praja Ngastina matur bilih mireng pawartos. Koko Prabu Mandura tedhak cangkrama wonten nadyaning wana. Oh, saka Yai Patih Gandamana. Kawula nuwun nuwun inggih. Iya, iya, iya. Ingkang menika Koko Prabu. Kegandengan ingkang Rayugi sampun dangu mboten tedhak cangkrama. Kepingin sanget andherekaken paduka Koko Prabu. Wonten madyaning pagrogolan. Oh, lah talah. Handadake suka gembiraning pun kakang lamun to mengkono kersa paduka Yai Prabu. Oh, Yai. Handadosno pamirsa. Marmapun kakang lenggahaning madyaning wana ora ana liya mung sebab mituruti marang penyuning kabeh para prameswari ya Mbak Ayumu. Yai Ratu Amirah, Yai Ratu Ruhini, Yai Ratu Dewaki lan Yai Ratu Badrawini. Ing kabeh padha dadi panyuwun kepingin bakal dahar ulaming buron wana ora ketang mung setetes getihe. Kepingin bakal hanecep ora kita ngambung sak tampel daging kepingin bakal hanggadu ingkang mangkono Yai gandengan pun kakang uga nglenggana lawan kahananing kabeh para prameswari nyalingi lamun kabeh para prameswari iku nembe ngrebini lamun to pun kakang ora nuruti kuwi kedusan lawan jabang bayi ingkang ginandhut. Mekaten kawontenanipun Koko Prabu. Yai Prabu iya. Banjur kepiye pamartane Yai Kunti anggone ngerbini wis nglairake apa durung? Kula nuwun inggih. Dereng Koko Prabu. Lho, apa durung dungkap? Petangan kula inggih sampun wancinipun kantun nenggo benjang menapa lairipun nang jabang bayi. Eh, lha ta.